بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سلام. أخواني في الدين أعزكم الله، كتاب جد كان قديم، كتاب جامع العلوم والحكم، sampai pada ucapan Ibn Rajab wa qala Zaid Ibn Aslam fi qawlihi azza wa jal. Berkata Zaid Ibn Aslam tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Berkata Zaid bin Aslam tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, niscaya akan turun pada mereka malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Kata Zaid bin Aslam rahimahullah, qala yubashshiru bidhalik. Ayat ini yubashshiru, memberikan kabar gembira. Bushra, kabar gembira. Yubashshiru bidzalika inda mautihi, yakni diberitakan kabar gembira dengan berita tersebut ketika akan matinya. Ketika akan matinya orang yang istiqamah diberi kabar gembira dengan kalimat la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Wa fi qabrihi, juga di kuburnya, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa yawma yub'atsu, dan ketika hari dibangkitkan juga sama, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Fa innahu la fil jannah, karena dia akan berada di dalam jannah, dalam surga. وَمَا ذَهَبَتْ فَرْحَةُ الْبِشَارَةِ مِنْ قَلْبِهِ, tidak akan hilang kebahagiaan dan kegembiraan dari hatinya. Ini Masya Allah, orang yang قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُ, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, diberi kabar gembira ketika akan matinya, diberi kabar gembira ketika dikuburnya, diberi kabar gembira ketika dibangkitkan nanti, diberikan kabar gembira ketika orang-orang gelisah, mereka diberikan kabar gembira, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Ma dhahabat farhatul bisyarah min qalbih. Tidak akan hilang kegembiraan dari kabar gembira tersebut dari hatinya, selalu dalam keadaan terhibur. Wa qala Tsabit al-Bunani, berkata Tsabit al-Bunani fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, balaghana anna al-mu'mina haitsu yab'ath Allah min qabrihi yatalaqahu malakah alladhani kana ma'ahu fid dunya. Kata Tsabit al-Bunani, balaghana, sampai kepada kami, annal mu'min, bahwa seorang mu'min, haitsu yab'athuhu Allah min qabrih, ketika dia dibangkitkan di kuburnya, yatalaqahu malakah, akan didatangi oleh dua malaikatnya. Dua malaikatnya, maksudnya dua malaikat, alladhani kana ma'ahu fid dunya, yang keduanya bersama dia di dunia. Setiap manusia diiringi malaikat, malaikat di kanannya dan malaikat di kirinya, yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dua malaikat ini sangat kenal dengan hamba tadi, yang saleh, yang mukmin, yang bertakwa, yang dalam keadaan istiqamah di atas tauhid. Maka ketika dibangunkan di kuburnya, dua malaikat tadi mengiringinya. Fayaqulan, sambil keduanya berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Fayu'amminullah khawfahu, maka Allah memberikan keamanan terhadap rasa takutnya. Wa yuqirullahu 'ainahu, dan Allah jadikan matanya tenteram. Fama min 'azimatin taghsha an-nas yawm al-qiyamah illa hiya lil mu'min qurratu 'ainin. Fama min 'azimah, tidaklah perkara besar yang taghsha an-nas, yang akan meliputi manusia yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, kecuali bagi mukmin tadi terasa tenteram. Ini ada kejadian besar, dahsyat bagi manusia seluruhnya, tapi bagi orang-orang yang tadi tetap dalam keadaan qurratu ain. Limada, mengapa demikian? Lima hadahullah, karena memang Allah telah bimbing dengan keamanan. Walima kana ya'mal fid dunya, dan karena apa yang dia amalkan di dunia. Karena apa yang dia amalkan di dunia, sehingga dia tetap tenang tenteram. Hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat. Hari perhitungan, hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat wajar semua orang takut, semua orang gelisah, dan masing-masing memikirkan dirinya. Likulli imri'in yawma'idhin sya'nun yughni. Masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang tidak ngurusi orang lain, lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, enggak peduli dengan siapapun. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang sudah memiliki pikiran sendiri-sendiri tentang dirinya. Saat itulah dibutuhkannya ketenteraman. Saat itulah sangat-sangat dibutuhkan sesuatu yang menenteramkan. Ternyata yang dapat hanya mukmin, yaitu dengan kalimat tadi, la takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut. Qauluhu, kembali kepada hadis. Masih ingat hadisnya? Nabi menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, memintalah pada Allah. Kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadza muntaza'un min qawlihi ta'ala. ucapan Nabi ini diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah. Kepadamulah kami meminta pertolongan. Dalam surat Al-Fatihah yang berarti tauhidullah fil ibadah wa tauhidullah fil isti'anah. Mengesakan Allah dalam beribadah dan hanya meminta kepada Allah dalam isti'anah, dalam meminta pertolongan. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau mau minta berdoa, berdoa kepada Allah. Kalau beristi'anah, beristi'anahlah kepada Allah. Fa inna su'alillahi huwa du'a'uhu wa raghbah. Karena yang namanya meminta kepada Allah adalah doa, berharap. Sedangkan doa, berharap kepada Allah adalah ibadah. Maka sama dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Doa, ibadah. Kada ruya anin nabi. Demikianlah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kalimat dari hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membacakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, akan aku kabulkan. Disuruh untuk meminta kepada Allah saja, tidak minta pada yang lain. Kharajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka para ulama ahlul hadis. Wa kharaja Tirmidzi min hadits Anas. Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Demikian diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi. Adapun diriwayatkan dalam hadis yang lebih sahih disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Assalamualaikum. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره. Maka hadis ini mengandung ucapan bahwa yang diminta dengan doa hanya Allah dan tidak boleh diminta selain Allah. Wa an yusta'anu billah, dan agar meminta pertolongan kepada Allah. Duna ghairihi, dan tidak pada lainnya. Artinya diajarkan tauhid. Dalam meminta, mintalah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Dalam meminta pertolongan, juga minta pertolongan pada Allah saja, jangan pada yang lain. Waalaikumsalam. Fa'amma su'alu faqad amarallahu bimas'alatih. Adapun masalah soal, dalam masalah meminta, jadi soal itu artinya meminta. Hanya saja dalam bahasa Indonesia soal artinya pertanyaan, karena pertanyaan itu meminta juga, meminta jawaban. Sehingga soal dalam bahasa Arab lebih umum. Meminta jawaban ataupun meminta apapun disebut soal, disebut dengan soal. Meminta jawaban berarti pertanyaan. Meminta harta juga soal. Meminta ini meminta itu semua juga soal. Amma soal, adapun masalah soal, masalah permintaan kepada Allah, faqad amara Allahu bimas'alatihi, maka Allah telah memerintahkan agar kita meminta kepadanya, yaitu kalimat was'alullaha min fadlih dalam surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih, dan agar meminta kepada Allah dari fadilahnya. disuruh untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu', salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'al. Mintalah kepada Allah dari fadilah-fadilahnya, karena sesungguhnya Allah suka untuk dimintai. Di sini khonifin azakumullah, tidak boleh mengukur sesuatu dengan perasaan, tapi dengan ilmu, dengan dalil. Nabi menyatakan dalam hadis ini, mintalah kepada Allah karena Allah suka untuk dimintai. Sedangkan sebagian orang mengira dengan perasaannya, kalau minta pada seseorang, kalau terus meneruskan orangnya jengkel. Maka demikian pula pada Allah, jangan sering-sering minta pada Allah Ta'ala, nanti Allah marah sama kita. Ini kebodohan namanya. Mengapa kebodohan? Karena menyamakan sesuatu yang tidak sama. Adapun manusia, siapapun dia, tetap dia adalah fakir, tidak punya apa-apa. Sedangkan Allah Maha Kaya. Itu sangat berbeda. Yang kedua, manusia terbatas, serba terbatas. Sedangkan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan Allah Arhamur Rahimin, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan Allah suka untuk dimintai. Manusia mungkin pertama diminta, kasih. Dua, kasih. Tiga, mulai berat ngasihnya. Keempat, mulai jengkel. Ini orang minta terus. Itu manusia. Adapun Allah SWT tidak sama. Maka mereka yang mengukur Allah SWT dengan kias-kias seperti itu, ini kiasun batil, kiasun ma'al fariq. Kias yang batil, kias yang tidak lengkap syaratnya. Ini kias dengan perbedaan. Mengkiaskan sesuatu itu sesuatu yang sama. Kalau yang berbeda, tidak bisa dikiaskan. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah suka untuk dimintai. Sehingga jangan ragu-ragu minta pada Allah. Nabi SAW menyatakan, salullaha salullah, hatta syis'ah idan qata'. Ada di sini ternyata. Hatta syis'ah na'lihi idan qata'. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, walaupun tali sendalmu putus, minta sama Allah Ta'ala. Sambil kamu berupaya bagaimana menyambungnya, berdoa, ya Allah, sendalku putus, ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala. Segala hal. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, wa fihi aydan, padanya juga, dari Abu Hurairah, yakni padanya pada Tirmidzi, secara marfu', man la yas'alillah yaghdab 'alayh. Bahkan siapa yang tidak minta, Allah marah. Inilah perbedaannya dengan makhluk-makhluk. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah suka untuk diminta. Man la yas'alillah yaghdab 'alayh. Siapa yang tidak minta pada Allah, maka Allah marah kepadanya. Siapa yang tidak meminta pada Allah, Allah marah malah. Orang itu sombong. Sok merasa tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Justru semakin banyak meminta pada Allah, Allah semakin suka. Tidak dikatakan rewel, enggak dikatakan begini benar begitu, tidak. Justru Allah semakin cinta pada hambanya yang selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadits lain, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'aluhu syis'an 'alaihi idzan qata'. Hendaklah salah seorang kalian minta pada Rabbnya semua kebutuhan-kebutuhannya. Hendaklah minta kepada Allah Ta'ala semua kebutuhan-kebutuhannya. Hatta yas'aluhu syis'a na'lihi idan qata. Hingga dia meminta tali sendalnya ketika putus. Meminta pada Allah SWT. Salullah, dalam riwayat lain disebutkan, salullah kulla syai hatta syis'a idan qata. Mintalah pada Allah segala sesuatu, walaupun tali sendalmu putus, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa ini terlalu kecil. Jangan pula sebaliknya, menganggap terlalu besar. Masa masalah garam saja minta sama Allah taala. Kenapa? Ya Allah, aku butuh garam ya Allah. Cari ke sana kemari. Sambil usaha, sambil doa. Dapat pahala. Doanya sudah dapat pahala. belum lagi dikabulkan oleh Allah setelah itu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jangan pula sebaliknya merasa terlalu besar meminta sesuatu yang menurut dia besar sekali. Mana mungkin? Jangan bilang mana mungkin. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman meminta pada Allah ta'ala kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan gak akan ada setelahnya. Bayangkan minta kerajaan yang besar, tetapi karena sudah diambil oleh Sulaiman, gak mungkin lagi kamu mengatakan aku minta kerajaan yang tidak pernah. Sudah pernah Nabi Sulaiman, udah gak bisa lagi. Tetapi paling tidak kita tahu bagaimana doa pada Allah ta'ala segala perkara. Jangan merasa terlalu besar, jangan merasa terlalu kecil. Apa yang kamu hajatkan, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fin nahi an mas'alatil makhluqin ahadithu kathirah sahihah. Sedangkan sebaliknya, larangan untuk meminta pada makhluk, ini diriwayatkan dalam ahadithu kathiratun sahihah. Diriwayatkan dalam sekian banyak hadis yang sahih. Wa qad bay'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jama'atan min ashabihi. Bahkan Nabi membaiat, mengangkat sumpah pada sahabat-sahabatnya. Apa di antara isi sumpahnya? An la yas'alun nasa syai'a, agar jangan kalian minta pada manusia. Jangan minta pada manusia. Maka salah seorang sahabat ketika cemetinya jatuh, turun dari kudanya, mengambil cemetinya. Padahal banyak orang yang mungkin bagi dia akan lebih mudah, tolong ambilkan itu. Tidak, dia tidak minta, dia turun sendiri dan ambil cemetinya, naik lagi. Sama seperti itu mereka, karena berupaya untuk tidak meminta kepada manusia. Minhum Abu Bakr as-Siddiq wa Abu Dzar wa Tsauban. Di antara yang dibaiat oleh Nabi untuk jangan minta pada siapapun adalah Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, wa Tsauban. Wa kana ahaduhum yasqut sawtuhu aw khitam naqatihi fala yas'al ahadan an yunawilahu iya. Bahkan salah seorang mereka ketika jatuh cemetinya, cambuknya, atau tali pelananya, pelana untanya, fala yas'al ahada, mereka tidak minta pada siapapun untuk diambilkan, an yunawilahu iyyahu. Demikian disebutkan dalam riwayat Muslim, sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa salah seorang sahabat ketika jatuh cemetinya atau tali kekangnya jatuh, dia ngambilnya susah, tidak minta tolong pada orang lain, dia turun sendiri, dia ambil cemetinya. Ini khonidina azakumullah, mendidik mereka, para sahabat, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul mandiri dan dalam keadaan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja ibn Abi Dunya rahimahullah mengeluarkan hadis dari Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ana rajulan jaa ila an-nabi, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna bani fulan agharu alayya fadhahabu bibni wa ibili. Ya Rasulullah, sesungguhnya bani fulan menyerang kami dan kemudian mereka pergi membawa anakku dan membawa untaku. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ala Muhammadin kadha wa kadha ahlu bait malahum maddun min ta'amin aw sa'in fas'alillah azza wa jal. Sesungguhnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian-demikian ahli baitnya, keluarganya, mereka tidak punya muddun min ta'am, enggak punya beras satu mud pun, satu takaran tangan pun, tidak punya satu sa' pun, mintalah kepada Allah azza wa jalla. faraja ila imraatihi, maka dia pulang ke istrinya. Faqalat ma qala lak, istri tanya apa yang dikatakan padamu. Fa akhbaraha, dikhabarkan begini dan begitu. Faqalat ni'ma ma radda alaik, fama labitha an radda Allahu alaihi ibnahu wa ibnahu aw fara ma kanat. Maka ketika dikatakan pada istrinya, Rasulullah menjawab begini-begini, maka istrinya mengatakan ni'ma ma radda alaik, sungguh betapa bagusnya jawaban itu kepadamu. Maka mereka terima apa yang Allah bebankan pada mereka dari kefakiran. Fama labitha an radda Allahu alaih, maka tidak berapa lama Allah kembalikan ibnahu, anaknya, Allah kembalikan untanya, bahkan Allah berikan awfar makanat, Allah berikan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Fa'atan Nabi SAW fa'akhbarahu, maka dia datang kepada Nabi dan mengkhabarkan kepada Nabi bahwa aku telah mendapatkan dari Allah, Allah kembalikan anakku dan untaku, bahkan Allah kembalikan lebih banyak. Artinya Allah berikan barakah. Maka Nabi pun menaiki mimbar, fahamidallahu asna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya, wa amaran nas, dan merintahkan pada manusia, hendaklah meminta pada Allah, bimas'alatillahi azza wa jal, wa ragbah ilaih, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kalau datang pertanyaannya, apakah boleh yang begini halal, apakah boleh yang begitu haram, mudah dijawab. Tapi kalau datang, anak saya begini, istri saya begitu, harta saya habis, saya bangkrut, gimana ini Ustaz? Terus mau bilang apa kita? Mau jawab apa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Salullah, salullah. Aku enggak punya apa-apa. Enggak memiliki harta dunia dan enggak memiliki takdir. Enggak bisa menakdirkan takdir baik, takdir buruk. Hanya bisa mengatakan pada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Cuma itu. Dan itu pun kamu bisa mengatakan ya Rabbi, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, termasuk di dalam meminta kepada makhluk adalah mengeluh. Termasuk meminta pada makhluk adalah mengeluh. Karena mengeluh itu sungguhnya permintaan tetapi terselubung. Dia tidak menyatakan aku minta padamu, tidak. Tapi dia ceritakan keluhannya, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Itu juga sesuatu yang tidak pantas. Yang tidak pantas bagi seorang mukmin, karena dia tahu punya Rabb yang Arhamar Rahimin. Dia tahu punya Rabb yang Maha Memberi dan Maha Kaya. Kenapa dia tidak mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala? Meratapkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullah, وقد ثبت في الصحيحين, telah ثابت riwayatnya dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna Allah azza wa jalla yaqul, bahwa Allah azza wa jalla berkata, hal min da'in fa astajibu lah, wa hal min sa'ilin fa u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa aghfiru lah. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan di sepertiga malam terakhir kepada seluruh hamba-hambanya, hal min da'in fa astajibu lahu, apakah ada yang mau berdoa, akan aku kabulkan. Hal min sa'ilin fa u'tiya, apakah ada yang mau meminta, akan aku beri. Hal min mustaghfirin fa aghfiru lah, apakah ada yang mau minta ampun, akan aku ampuni. Ini tawaran Allah Subhanahu wa taala, dan tawaran Allah pasti benar, jujur, tidak dusta. Allah la yukhliful mi'ad, Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah enggak akan menyelisihi apa yang sudah ditawarkannya. Siapa yang mau minta, akan aku beri. Siapa yang minta ampun, akan aku ampuni. Siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Ditawarkan sampai terbit fajar. وخرج المحاملي وغيره من حديث أبي هريرة. Dikeluarkan oleh Al-Mahamili dan juga lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi da'ani falam ujibhu wa sa'alani falam u'tih wa astaghfarani falam aghfir lahu wa ana arhamur rahimin. Siapa yang meminta kepadaku yang tidak aku kabulkan? Siapa yang meminta kepadaku dan tidak aku beri? Siapa yang minta ampun kepadaku kemudian tidak aku ampuni? Siapa? Sedangkan aku adalah arhamur rahimin. Sedangkan aku adalah arhamur rahimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika seseorang berdoa meminta kesembuhan untuk saudaranya, Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Dia berdoa agar sembuh. Ternyata Allah wafatkan. Maka dia berkata kepada gurunya, aku berdoa tapi aku tidak dikabulkan. Aku meminta agar saudaraku sembuh. Aku berdoa adhibil ba's. Ternyata Allah wafat. Maka dijawab bahwa adhibil ba's maknanya menghilangkan kejelekan. Hilangnya kejelekan dengan dua, dengan kesembuhan dan dengan diwafatkan dengan mudah. Allah tidak membuat dia sengsara. Allah tidak membuat dia susah. Allah mudah. Dan ini barakallahu fikum dikatakan beberapa ulama tentang masalah adhibil ba's. Kalau tidak sembuh akan dimudahkan wafat. Artinya apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi dan doa dia tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Hilang ba's setelah itu. Ketika Nabi menyatakan wara'sah dan Aisyah juga menyatakan wara'sah, duhai kepalaku karena wabah ketika itu. Setelah itu Nabi menyatakan, ketika masing-masing menginginkan kesembuhan, kata Nabi, Allah akan hilangkan yang tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Dan wafat Rasulullah SAW. Artinya hilangnya sakit tadi dengan wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa kata Allah yang tidak dikabulkan doanya? Siapa yang tidak diberi ketika dia meminta? Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan apa yang dia minta, kadang Allah memberikan lebih dari apa yang dia minta, kadang Allah ganti dengan yang lebih baik dari yang dia minta. Maka husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa di Jumat sore meratap dengan khusyuk kepada Allah minta sepeda. Mengapa? Karena dia setiap hari harus berangkat belajar dengan ikhtilat di atas bus. Dia enggak ingin, saya rela untuk naik sepeda walaupun capek karena jauh. Enggak apa-apa. Meratap. Ternyata enggak dikasih sepeda sampai hari ini. Tetapi dikabulkan dengan yang lain. Diberangkatkan dia untuk menuju ulama, dimudahkan untuk berangkat menemui para ulama, belajar bersama ulama. Tidak ada lagi, jangankan ikhtilaf, lihat wajah wanita tidak ada di sana, tertutup semuanya. Maka dia berpikir, dulu saya mintanya sepeda, tapi Allah kasih dengan yang lebih baik dari sepeda. Ini barakallahu fikum. Kalau dia sadar, sebagian manusia tidak sadar kalau dia sudah dikabulkan. Masa saya sudah minta, kok nggak dikasih? Maka dikatakan semua doa terkabul kecuali orang yang mustajil, Ya Rasulullah, siapa yang musta'jil? Siapa yang terburu-buru? Orang yang berdoa kemudian berkata, aku tidak dikabulkan, maka tidak dikabulkan. Ini terburu-buru menyatakan, aku tidak dikabulkan. Ini musta'jil. Ikhwani fid din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan, dan Nabi SAW sudah mengajarkan, ida sa'alta fas'alillah, wa ida sta'anta fasta'in billah. Siapa yang minta kepada Allah tidak akan kecewa. Siapa yang meminta pada makhluk, siap-siap untuk kecewa. Ini barakallahu fikum. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullah, wa'alam anna su'al Allah ta'ala duna khalqihi huwal muta'ayyin. Ketahuilah bahwa meminta kepada Allah ta'ala tidak kepada makhluk, itulah yang muta'ayyin, itulah yang sudah tertentu, ditentukan. Harus begitu, minta pada Allah, jangan pada yang lain. Lianna su'al fihi idharul dhul, karena meminta-minta itu akan menunjukkan kerendahan diri kita. Meminta-minta itu rendah. Kalau tidak mau minta, itu bukan sombong. Bukan sombong, tetapi justru orang yang mulia. Orang yang mulia. Sebab ada beberapa orang yang menganggapnya sombong. Si fulan tuh sombong, gak pernah mau minta, gak pernah. Itu bukan sombong, itu justru kemuliaan. Lianna su'al fihi idharu dzul, karena meminta itu akan menunjukkan kerendahan terhadap yang diminta, minas sa'il. Wal maskanah wal hajah wal iftiqar, menunjukkan kerendahan dirinya, kebutuhan dirinya, dan iftiqar, kemiskinan dirinya. Wa fihi al-i'tiraf bi qudratil mas'ul, dan juga mengandung pengakuan terhadap kemampuan yang diminta. Perhatikan dua perkara ini. Orang kalau meminta pada sesuatu, satu, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapannya, menunjukkan bahwa dia lebih rendah, lebih miskin, lebih lemah, lebih di bawah daripada yang dimintanya. Yang kedua, menganggap bahwa yang dimintanya ini mampu, kaya, memiliki kelebihan ila akhirnya. Ala daf'i hadha darar, dan mampu untuk menghilangkan madarat. Kira-kira yang paling pantas kepada siapa? Untuk kita angkat dia dan kita rendahkan di hadapannya. Allah SWT. Kepada manusia tidak pantas kita merendahkan diri kita dan mengangkat dia tinggi-tinggi. Engkau yang memiliki segala-gala, engkau yang begini, engkau yang begitu, aku minta, aku miskin, aku enggak punya apa-apa. Tidak pantas merendahkan diri di hadapan makhluk. Hendaklah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya meminta, mengakui kerendahan dirinya di hadapannya, plus mengakui kemuliaan yang dimintanya. Wa nailil matlub, karena ingin mendapatkan apa yang diminta. Wa jalbil manafi', ingin mendapatkan manfaat. Wa dar'il madar, untuk menghindari madarat-madarat. Wa la yasluhu dzul wal iftiqar illa lillahi wahdah, dan tidak pantas merendah kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liannahu haqiqatul ibadah, karena itulah hakikat penghambaan. Hakikat penghambaan adalah merendah di hadapan Allah SWT. Wa kana al-Imam Ahmad yad'u wa yaqul, Imam Ahmad berdoa dan berkata, Allahumma kama sunta wajhi 'an as-sujudi li ghairik fasunhu 'an mas'alati li ghairik. Apa doanya Imam Ahmad? Ya Allah, sebagaimana engkau lindungi wajahku untuk tidak sujud kecuali kepadamu, maka lindungilah diriku agar jangan meminta kecuali kepadamu. Apa sujud? Merendah. Apa kaitannya dengan meminta? Meminta juga merendah. Sehingga Imam Ahmad berdoa, ya Allah, sebagaimana aku tidak sujud pada yang lain, sebagaimana engkau lindungi aku, engkau lindungi wajahku untuk tidak sujud kecuali kepadamu, maka jadikanlah aku tidak meminta kecuali kepadamu. Minta agar dirinya terlindung, jangan sampai merendah pada orang lain. Allahumma kama sunta wajhi anis sujud li ghairik fasunhu anil mas'alati li ghairik. Sebagaimana kau lindungi wajahku dari sujud kepada selainmu, maka lindungilah aku dari meminta kepada selainmu. Wala yaqdir ala kashfid durri wa jalbin naf'i siwah, dan tidak ada yang mampu menyingkapkan mabarat, enggak ada yang mampu untuk mendapatkan manfaat kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa in yansakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih, dan tidaklah menyentuh engkau kejelekan mabarat, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya kecuali dia, Allah. Dan kalau Allah menghendaki dengan kebaikan, maka enggak akan ada yang bisa menolak fadilah Allah Ta'ala. Dan juga Allah berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat, Allah bukakan rahmat, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan tidak dibuka, maka enggak akan ada yang bisa melepaskannya setelah Allah Subhanahu wa taala. Berarti murni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu yuhibbu an yus'al wa yuraghab ilayhi min al-hawa'ij. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an yus'al, suka untuk diminta. Allah suka untuk dimintai. Wa yuraghab ilayhi fil hawa'ij, suka untuk diharapkan oleh manusia hajat-hajatnya. Wa yulahha fi su'alihi wa du'a'ih, dan Allah suka untuk hamba-hamba ini meminta dengan yulahha. Dari kata alahha yulihu, merengek. Jangan meminta sekedarnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Selesai. Enggak. Ilhah itu lebih dari itu. Ya Allah, aku minta ya Allah, tolong ya Allah, bantulah aku ya Allah, merengek-merengek meminta dengan air mata, itu namanya ilhah. Yuhibbu an yulahha, Allah suka untuk direngek meminta kepadanya manusia ini. Wa yaghdab 'ala man la yas'alu, dan Allah marah kepada yang tidak mau minta. Wa yastad'i min 'ibadihi su'alahu, dan Allah mengajak hamba-hambanya untuk berdoa, mengajak hamba-hambanya untuk meminta. Wa huwa qadirun 'ala i'ta'i khalqihi, dan Allah maha kuasa, maha mampu, maha bisa untuk memberikan permintaan-permintaan hamba-hambanya, permintaan makhluk-makhluknya. Kullihim, seluruhnya, seluruh manusia dan jin berdoa, meminta apapun yang mereka mau, kemudian Allah berikan seluruhnya, tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun, tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun. Min ghairi an yanqusa min mulkihi syai, dengan tidak berkurang dari kerajaannya sedikit pun. Wal makhluqu bi khilafi dhalik, adapun makhluk bi khilafi dhalik, adapun makhluk berbeda. Yakrah an yus'al, tidak suka dimintai. Wa yuhibbu an la yus'al, dan ingin agar jangan dimintai. Limaga, mengapa demikian? Li'ajzihi, karena makhluk ini memiliki kelemahan, keterbatasan. Wa faqrihi, kemiskinan. Wa hajatihi, mereka dalam keadaan berhajat kepadanya, sedangkan Allah tidak berhajat pada apapun. Walihada qala, oleh karena itu dia berkata, berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullah li rajulin, berkata pada seseorang, kana ya'til muluk, yang mendatangi para raja-raja. Apa kata Wahab ibn Munabbih pada orang-orang yang sering mendatangi raja-raja meminta kebutuhan-kebutuhannya? Qal, kata Ibu Wahab ibn Munabbih, waiha, celaka engkau. Ta'ti man yughliqu anka babahu, wa yudhiru laka faqrahu wa yuwari anka ghinahu wa tad'u man yaftah laka babahu binisfi al-layli wa nisfi an-nahar wa yudhir laka ghinahu wa yaqulu ud'uni astajib lak. Kata Wahab ibn Nabi kepada mereka-mereka yang mendatangi para penguasa untuk minta kebutuhan mereka, celaka engkau. Engkau datangi orang-orang yang menutup pintunya. Menutup pintunya dengan gerbang, dengan penjaga, dengan pengawal. Wa yudhir laka faqrah, dan menunjukkan kepadamu kekurangannya, kemiskinannya. Wa yuwari anka ghinahu, dan menyembunyikan atau dalam keadaan mereka tidak memiliki kecukupan. Sedangkan engkau meninggalkan yang sengaja membuka pintunya untukmu. Jadi terbalik. Engkau datangi orang yang menutup pintunya, engkau tinggalkan Allah yang membuka pintunya. Engkau datangi orang yang menyatakan aku tidak cukup, aku masih kekurang ini, masih kurang itu. Sedangkan Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, akan aku beri. Kenapa kau tinggalkan yang ini, kau datangi yang itu? Celaka engkau. Kata Wahab ibn Munabbih. Waqala Tawus li'Ata, berkata Tawus kepada Ata, iyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babahu. Kata Tawus kepada Ata, hati-hati engkau, jangan meminta hajat-hajatmu kepada yang menutup pintunya di hadapanmu. Wa yaj'al dunaha hijaba, bahkan membuat di depan pintunya penjaga-penjaga. Hijaba, penjaga. Walaika biman babuhu maftuh, atasmu untuk meminta kepada yang pintunya selalu terbuka. Ila yaumil qiyamah, bahkan amaraka, menyuruhmu, antas alahu, menyuruhmu untuk meminta kepadanya. Wa wa'adaka an yujibak, penjanjikan kepadamu akan mengabulkan kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Kalimat ud'uni menyuruh, amaraka, astajib lakum menjanjikan. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Menyuruh engkau untuk memintanya dan menjanjikan akan dikabulkan. Wa amma al-isti'anatu billahi 'azza wa jalla duna ghairihi min al-khalq falianna al-'abda 'ajizun. Adapun masalah isti'anah kepada Allah karena hamba-hamba ini tidak mampu, ajiz. Kita akan bahas masalah isti'anah pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Yang namanya istiqamah, kalau memang benar-benar istiqamah, maka dia kokoh di atas tauhid, tidak terkurangi dengan dosa dan tidak terkurangi dengan kesyirikan atau tidak terbatalkan dengan kesyirikan. Kalau kurang, dia kurang, kurang istiqamah. Bisa rusak, bisa hilang. Kalau dengan maksiat-maksiat berkurang, berkurang, berkurang. Kalau dengan kesyirikan, iya.